إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين هذه جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita dengan berbagai kenikmatan, baik itu nikmat iman dan Islam, nikmat diberikan kesempatan dan juga kesehatan, nikmat kita dikenalkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat kita dimudahkan untuk menunaikan bakti kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita benar-benar memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan ini untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada-Nya, untuk semakin memperbaiki keimanan kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk senantiasa menambah atau perlu ditambah dari pundi-pundi amal kebajikan kita sebagai bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita di antara lain adalah untuk mengabdi kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepada-Ku. Agar manusia dan jin ini mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah jemaah yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan kepada kita agar kita senantiasa konsisten manakala kita menginginkan kehidupan yang lebih baik, manakala kita menghendaki agar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita di bulan Rabiul Awal, satu bulan yang tentunya menjadi renungan bagi kita, bulan di mana kaum muslimin banyak mengagungkannya, memuliakannya dengan merayakan Maulid Nabi katanya. Maka ini satu renungan bagi kita, akankah seperti ini mengembalikan kepada kita kecintaan kita yang tentunya orang mengadakan seperti itu, orang merayakan seperti itu adalah karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW, karena kesenangannya kepada Rasulullah SAW, jangan berikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu kan bukti dari kecintaan kita kepada beliau. Haruskah seperti itu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita merayakan dan membesarkan hari lahir beliau. Satu renungan bagi kita. Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayakan hari bulan tahunnya? Berapa kali ia melihat siapakah di antara para sahabat yang mereka mendapatkan didikan-didikan Nabi alaihi salam yang paling getol dan paling menghidupkan dari perayaan ini? Adakah sesuatu yang istimewa dengan kelahiran Nabi alaihi salam? Adakah sesuatu yang spesial yang itu dilakukan oleh Rasulullah atau para sahabat ataupun juga para ulama sesudahnya? Ini kan pula dari Imam Al-Madhahib, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala jami'an. Akankah mereka melakukan hal yang spesial dengan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kita juga bertanya, mana yang lebih utama bagi umat ini? Hari lahirnya Nabi alaihi salam wasallam ataukah hari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan sebagai seorang rasul? Tentunya hari diutusnya beliau, hari diangkatnya beliau sebagai nabi dan rasul adalah lebih utama daripada hari lahirnya. Akankah ini kemudian juga diagungkan dan juga dirayakan? Akankah ini sebagai bukti dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tentunya jemaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini semuanya yang tentunya tidak pernah ada sama sekali, baik itu Rasulullah, para sahabat, atau para ulama sudah. Kemudian bagaimana ini terjadi? Jangan kaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kalau kita telusuri, ini adalah sunnahnya orang-orang Syiah Rafidhah yang merayakan dengan perayaan seperti ini. Yang pertama kali adalah mereka merayakannya adalah orang-orang dari wilayah Bani Fatimiyah yang tatkala mereka pindah dari Maroko kemudian ke Mesir, mereka kemudian yang pertama kali mengadakan acara seperti ini. Maka ini tanpa kita sadar kita terjebak dengan apa yang telah dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang jelas bukan dari Islam dengan dasar dan dengan ibadah, dengan keyakinan yang sangat berbeda dengan kaum muslimin serta perilaku yang berbeda, meskipun mereka mengaku sebagai seorang muslim. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku bolehlah mengaku, namun konsistenkah mereka dengan pengakuannya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah gariskan? Jemaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita semuanya memahami apa makna cinta dan bagaimana rumus cinta, sesuatu yang membutuhkan persyaratan, sesuatu yang membutuhkan pengorbanan, bukan sesuatu yang gratis untuk kita mendapatkan yang namanya cinta dari siapapun. Dan kalau seorang laki-laki menginginkan mengharapkan cintanya seorang wanita pun juga tidak gratis, mesti harus ada yang dia bayar, harus ada yang dia perjuangkan lebih lagi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus penuhi. Manakala kita menginginkan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak, maka akan bertepuk sebelah tangan. Cinta tidak berbalas gayung tidak bersambut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah." Katakan kepada umatmu, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, mari kita semati ayat ini. Ternyata cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala butuh kepada persyaratan. Dan itu tidak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Aqidatan, ibadatan, muamalatan wa akhlaqan. Baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, demikian pula akhlak dan perilaku kita. Kalau tidak, jangan mengharap cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi ketentuan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabaikan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakui keimanan kita sampai syarat-syarat yang Allah Subhanahu wa taala benar-benar kita penuhi. Untuk keimanan kita itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat ini, "Wala rabbika la yu'minu." Demi Rabbmu mereka itu tidak beriman. "Hatta yuhakimuka bima syajara bainahum." "Thumma la yajidu bi anfusihim haraja mimma qadaytu wa yusallimu taslima." Sampai mereka menjadikan wahai Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai hakim yang memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat hati dengan apa yang telah memutuskan. Wa yuslimu taslima, dan menerima keputusan Nabi alaihi salatu wasalam dengan sebenar-benarnya. Maka ini jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, manakala keimanan kita ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menerima apa yang menjadi keputusan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Kalau tidak, na'udzubillah thumma na'udzubillah, keimanan kita tidak ada. Keharusan bagi kita untuk mengikuti apa yang telah diputuskan, suka ataupun tidak suka, bisa kita jalani ataupun tidak bisa kita jalani, yang pokok kita harus menerima lebih dahulu. Dan ini karunia Allah Subhanahu wa taala, indahnya Islam, yang pokok kita harus menerima segala keputusan Allah dan Rasulnya alaihi salam wasalam, dan kita tidak boleh mendahulunya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya alaihi salam wasalam. Dan tanduklah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mendahului Allah dan Rasulnya sesuatu yang tidak pernah diperintahkan, tidak pernah digariskan, tidak pernah dituntunkan kepada kita. Dan itu bukan akhlak seorang mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang lain, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza mara Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas, tidak layak bagi seorang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, ketika Allah dan Rasulnya telah memberikan satu keputusan, ketika Allah dan Rasulnya telah memberikan satu pilihan, masih mencoba-coba mencari pilihan yang lain, masih mencoba-coba mengadopsi yang lain yang bertentangan dengan keputusan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Maka barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, sungguh dia dalam kesesatan yang nyata. Meskipun manusianya itu mengakui sebagai suatu ketaatan. Meskipun manusia itu meyakini sebagai satu purba, berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahsabuna annahum yusinnuna sun'a, menyangka kalau mereka telah berbuat baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariskan kepada kita dalam perkara ibadah dan pengabdian kita kepada agama ini dan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salam dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sebagai kaidah dalam tiga perkara. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min wa huwa radd, wa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang mengada-ada dari perkara agama ini sesuatu yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Dan barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang bukan dari perkara kami, maka itu tertolak. Dari sini jangan menangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengingatkan kepada kita dengan kaidah hadis yang mulia ini, bahwa hukum asal dalam ibadah adalah terlarang. Hukum asal dalam ibadah adalah haram sampai ada perintah dari Allah dan Rasulnya alaihi salam. Jika ada perintah, maka kita tunaikan. Jika tidak ada, jangan coba-coba kemudian kita menyatakan sebagai satu ibadah. Dari sinilah juga belajar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang mungkin orang mengatakan yang penting kan niatnya, tidak bisa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, dan ini kerusakan pertama pada umat ini, pada mereka cikal bakal orang-orang khawarij, cikal bakalnya yang ini masih hidup di zaman akhir zaman para sahabat. Jemaah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih hidup di akhir di masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, cikal bakalnya muncul di masjid Kufa. Jadi ini bukan dari mana-mana, dari masjid. Tatkala ada sekelompok anak-anak muda, mereka ini sangat sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam beribadah, sampai saking sungguh-sungguhnya kelewatan, mereka membuat majlis-majlis zikir di masjid. Kelompok-kelompok zikir, setiap kelompok itu ada pemimpinnya yang berikan komando, sampai hobinya tasbihlah 100 kali, subhanallah, subhanallah, dan seterusnya dengan kerikil-kerikil yang ada di tangan mereka. Kabirumiyah, takbirlah 100 kali, mereka bertakbir dan seterusnya. Berawal dari seperti ini, pertama kali yang melihatnya adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Melihat kemungkaran seperti ini, melihat keanehan-keanehan seperti ini, langsung lapor sama yang berwajib. Tidak kemudian main hakim sendiri, yang ketika itu adalah gubernurnya, gubernur Kufa adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kemudian datang menghampiri mereka dan mengatakan, ma hadza ma asra harakatakum, apa-apaan kalian ini? Betapa cepatnya kerusakan kalian. Kita lihat orang berpikir dikatakan rusak, orang bertakbir dikatakan rusak. Ma asra harakatakum, betapa cepatnya binasaan kalian. Apa jawab mereka? Ya Allah Abdurrahman, ma nuridu illa khaira, kami tidak berbuat seperti ini kecuali menghendaki kebaikan. Sama dengan hujahnya orang sekarang, yang pentingkan niatnya. Kami tidak menginginkan perbuatan seperti ini kecuali baik. Apa kata Allah Al-Qur'an? Wa kam min muridin lil khairi la yusibu, betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan namun tidak kesampaian karena salah jalan, tidak sesuai dengan tuntunan. Maka disinilah jemaah mendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Abdullah Mas'ud radhiyallahu ta'ala, kalian ini ada dua kemungkinan saja, dan tidak ada kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang pertama, kalian merasa bahwasanya kalian berada dalam satu agama yang lebih baik daripada agamanya para sahabat Nabi alaihi salam. Lihatlah, kain belum kering, para sahabat masih bertebaran di mana-mana. Adakah satu dari sahabat Nabi alaihi salam bersama kalian? Kalian merasa lebih utama, lebih mulia dari agamanya para sahabat. Dan ini jelas tidak mungkin. Atau kemungkinan yang kedua, au annakum muftatihu babil dalalah, atau kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan. Subhanallah. Ini jangan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini hendaknya kita senantiasa waspada. Hendaknya kita senantiasa menghitung dengan apa yang kita jalani. Keikhlasan kita harus dibarengi dengan kesesuaian dengan tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalau tidak, hanya letih yang kita dapatkan, bukan sebagai ibadah, bukan sebagai kurban, malah kemudian akan mengakibatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan ibadah kita semuanya akan tertolak. Nasallallahu sallallahu alaihi wa sallam, manakala tidak sesuai dengan tuntunan. Dan ini muaranya tidak lain adalah kembali kepada dua kalimat syahadat yang kita ikhlaskan. Tatkala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah ikhlas dalam amaliyah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Dan tatkala kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mutabah, kita jadikan apa yang kita jalani ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasallam, ada perintah dari beliau, ada juklaknya. Karena itu jangan berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita sia-sia dari sisa umur yang Allah berikan kepada kita dengan sesuatu yang tidak dituntunkan, yang ini hanya akan mengotori kepada agama kita, akan mengotori kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan umur dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita mengkaji, mengilmui dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salam. Karena kalau kemudian kita tidak sesuai dengan tuntunan beliau, maka sungguh kita telah berbuat kerugian-kerugian yang besar. Yang Al-Quran Al-Karim telah mengancam kepada kita, wa may yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyimpang, menyimpang dari Rasul alaihi salatu wasallam, setelah jelasnya hidayah, setelah jelasnya petunjuk, setelah jelasnya Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian mengikuti bukan jalannya orang-orang mukmin, bukan jalannya para sahabat, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan lemparkan dia ke dalam jahanam, dan itu seburuk-buruk patut bagi nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sisa umur yang Allah berikan kepada kita lebih barokah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kesempatan ini adalah benar-benar untuk semakin meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita mengharap agar senantiasa memberikan tabarat istiqamah sampai kita menghadap kepada-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ana wa iyyakum bihi min al-ayat wa dhikri. Aqul ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum min sayyi'ati muslimina bi dhalika fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani, الشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. ما أشرف سمي هذه هي من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مengingatkan kepada kita dalam ayatnya. فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Hendaknya waspada, hendaknya takut orang-orang yang menyelisih dari perintah Nabi alaihi salam. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ, Hendaknya waspada orang-orang yang isi kepada perintah Nabi alaihi salatu wasallam. An tuzigahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah. An tuzigahum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka siksaan yang pedih. Maka dimaklumkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sebab terjadinya musibah, sebab terjadinya berbagai malapetaka, itu juga diantaranya adalah kebanyakan maksiat kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Dan maksiat ini baik dalam perkara-perkara akidah, demikian pula ibadah, atau juga dalam perkara akhlak dan muamalah. Maka hendaknya kita senantiasa merujuk kepada tuntunan agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi ibadah kita. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jelas, baik ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, peringatan-peringatan dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, demikian pula dari ayat-ayat kauniyah, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita di alam kita. Maka jangan kita merasa aman apa yang terjadi di baru-baru di Gajah Mada atau di tempat lain berbagai musibah Allah ciptakan. Maka itu tidak lain adalah akibat kelalaian manusia itu sendiri. Ada hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditunaikan. Ada hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditunaikan. Ada sunnah-sunnah Nabi alaihissalam yang ditenggelamkan. Maka tidak sedikit yang kemudian ditenggelamkan terus bumi. Nasallallahu alaihi wa ta'ala. Ini yang senantiasa kita lagi. Ini yang senantiasa kita introspeksi diri kita. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan bimbingannya kepada kita. Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita senantiasa dalam keadaan waspada, dalam keadaan keislaman kita tetap dan istiqamah menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil huda. وقد أمر الله بذلك فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ورضى الله عنه الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا اللهم بيدك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ولكن اللهم أعداك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وجل تدبيرهم تدبيرهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمه امرنا واصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا في كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Allah'a emanet.